Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat bertemu orang yang saleh bersama pemimpin yang baik, bersama orang-orang mujahid fisabilillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak mau pertemuan kita ini menjadi majlis bangkai, busuk, berbau, berulat. Maka kita bersolawat supaya terhindar dari segala musibah dan laknat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi saya datang dari Makassar, saya pakai peci yang paling bagus, pakai baju yang paling mantap, pakai sorban yang paling cantik. Sampai di rumah Gurunta, semuanya disuruh ganti. Lama saya berpikir, mengapa disuruh tukar? Saya tidak layak berbicara di depan Gurunta Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajdi LCMA. Beliau di Al-Azhar sampai doktor, saya LC saja, lagi cemas. Beliau di Al-Azhar dari tahun 1971 sampai 1985, saya jauh belakangan. Beda isi kepalanya. Beliau 30 juz dalam kepalanya, saya juz 30 saja. Jadi kalau isinya tidak sama, paling tidak casingnya sama. Agak-agaknya itulah yang terselip, tersirat, tersimbol dari makna kepala, sorban, dan tadi kami sudah ambil foto. Insya Allah akan diupload. Jangan lupa like and share. Doakan saya supaya bisa istiqomah seperti Gurunta. Lebih 40 orang yang mendoakan saya, insya Allah seperti Gurunta bisa 77 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Saya lahir 1977, sekarang 2020, umur 24. Itu pun mata sudah mulai. Tapi hari ini duduk dengan Gurunta, saya merasa muda kembali. Begitulah hebatnya haibah, kemuliaan. Maka bersama dengan orang yang baik, masya Allah, tabarakallah. Di tempat lain bolak-balik tiap malam orang berdoa, ya Allah berikanlah kami pemimpin yang saleh. Tapi orang di Baru tidak lagi berdoa, karena bupatinya sudah memang Pak Saleh. Masya Allah tabarakallah. Sambutan beliau tutup tadi, sebelum salam tutup, beliau tutup dengan kalimah wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Pak Bupati alumni Darud Dakwah Wal Irsad juga ternyata. Rupanya beliau berkata, cerita dengan saya, sore beliau sekolah Arab, sekolah agama, sekolah Darud Dakwah Wal Irsad. Paginya sekolah umum, sorenya tetap sekolah agama. Itulah yang membuat beliau mengundang ustaz, bukan mengundang penyanyi dangdut. Nanti malam kita akan berjumpa, jangan lupa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran-pelajaran yang dapat Abdul Somad ambil? Saya tidak layak berceramah di sini. Di belakang saya adalah Gurunta, ulama, para mujahid fisabilillah. Saya hanya sedang bercerita tentang pelajaran yang bisa diambil Abdul Somad untuk dibawa pulang ke tempat nun jauh di sana, Riau Sumatera. Betul, Riau di sana. Takutnya di sana. Insya Allah, tabarakallah. Saya merasa tidak punya kapasitas untuk menceramahi, karena masyarakatnya sudah lama mendengarkan ceramah Gurunta, alim ulama, kiai, tuan-tuan guru. Pelajaran pertama yang dapat saya ambil dari perjalanan ke Darud Dakwah Wal Irsad, yang pertama, bahwa ada orang membangun pesantren, seorang kiai, seorang ustaz, seorang guru, pulang dari Arab, pulang dari Makkah, bangun pesantren. Biasa. Ada seorang alim ulama mendirikan lembaga pendidikan. Biasa. Tapi Darud Da'wah Wal Irsad didirikan oleh seorang raja. Tahu raja? Raja, bukan grup band. Seorang raja yang punya kekuasaan, tapi dia tetap ingat akhirat. Dia bangun masjid. Ternyata setelah masjid dibangun, masjid kosong. Tidak ada orang mengisi surau. Langgar, tidak berisi sholat berjamaah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Orang berkata, membangun masjid payah, membangun mengisi orang yang memakmurkan masjid lebih sulit. Maka dipanggillah Guruta Syekh Kiai Haji Abdurrahman Abu Dali dari Sengkang. Akhirnya datang, bertemulah dua. Yang pertama, orang punya kekuasaan, raja. Yang kedua, orang yang punya ilmu agama. Kombinasi antara kekuasaan dan agama, penguasa dan alim ulama, pewaris Nabi dan pewaris Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah Darud Da'wah Wal Irsad Mangkos. Apa pelajaran dari sini? Bahwa selama ini pendidikan agama hanya diurus ustaz, hanya diurus kiai, hanya diurus LC, hanya diurus ulama. Salah. Pemahaman yang benar adalah agama akan dihormati, agama akan disegani, agama akan dimuliakan kalau bersama antara raja dengan ulama. Sinfani ada dua kelompok. Kalau yang dua kelompok ini baik, rakyat menjadi baik. Tapi kalau dua kelompok ini jahat, umat akan menjadi jahat. Di mana ada dua orang baik, ada rajanya baik, ulamanya baik, bersama, maka siapa yang ingin meniru itu, datanglah ke Darud Da'wah Wal Irsad Mangkos. Ustaz Somad tahu cerita ini dari mana? Tadi. Makanya duduk dengan ulama sesaat sama dengan membaca buku satu perpustakaan. Duduk dengan ulama sesaat sama dengan membaca satu buku satu perpustakaan. Saya tadi duduk dengan Guruta Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajdi LCMA, duduk banyak saya ambil pelajaran dari beliau. Tapi orang kalau duduk sama saya enggak ada bertanya, minta foto aja. Insyaallah, tabarakallah. Lama juga ini 3 jam ini. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini pelajaran. Ceramah saya memang di Mangkoso, ceramah saya di Baru, ceramah saya di Sulawesi Selatan. Tapi ceramah ini akan ditonton oleh orang seluruh dunia, betul? Karena ini akan diupload dalam channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe. Wahai bupati-bupati seluruh Indonesia, wahai camat-camat, gubernur-gubernur, kalian punya kekuasaan akan hilang. Paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang milih. Paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Maka kalau kalian mau punya kekuasaan yang kekal abadi, seperti raja yang ada di Mangkoso, sudah meninggal dunia, kuburannya tetap diziarahi orang sampai hari ini, tanggal saya ingat, cuma ngetes saja. Berapa banyak pejabat-pejabat buka open house Idul Fitri, open house, open buka house, rumah open house, rumah terbuka, yang masuk lalat, tidak ada orang mampir. Tapi raja dulu yang ikut mendirikan pesantren, hari ini kuburnya masih ramai diziarahi orang. Apa maknanya? Bertemanlah kalian dengan ulama, berkawan kalian dengan orang-orang baik, dirikan pondok pesantren. Setuju? Siapa yang mau kami dekati? Kalau dulu ada raja yang mendekati Kiai Haji Guruta Syekh Haji Abdurrahman Abu Dali, dulu tahun 1935, lebih 80 tahun yang lalu mereka sudah berteman. Sekarang Ustaz Somad, kami bupati-bupati, camat-camat, gubernur-gubernur, kades-kades, mau mendekati siapa? Tidak usah kalian dekati Ustaz Somad, cukup kalian dekati ICAT, Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah. Datangi alumni-alumni Dede Imam Koso yang pulang dari Mesir. Tanya dia, hai alumni Dede Imam Koso, kau sudah lama di Mesir, apa yang kau mau? Tanah, ambil. Buat pondok pesantren, siap. Belum nikah, ada anak gadisku. Setuju? Saya cuma mau ngasih tahu aja, karena banyak orang yang punya jabatan, setelah jabatannya hilang, kena penyakit post power syndrome. Dulu ketika masih ada jabatan, pintunya dibukakan. Setelah jabatan tak ada, buka sendiri. Dulu dilayani, diladeni. Hari ini kekuasaan sudah tak ada. Lama-lama stroke, stres, depresi, mati sebelah. Kalau mau dikenang oleh zaman, sampai hari kiamat dikenang orang, belajar dari Raja Dimangkoso, wakafkan tanah, dirikan masjid, bangun pesantren. Takbir! Ya Allah, sudah kusampaikan di Darud Dakwah Wal Irsyad Mangkoso, ya Allah. Sudah diupload di internet, ya Allah. Kalau mereka tidak juga mau mengambil pelajaran, kuserahkan mereka padamu, ya Allah. Setuju atau setuju? Kira-kira kata-kata saya ini kasar menyinggung perasaan atau mengingatkan tentang kekuasaan? Mengingatkan tentang kekuasaan. Karena kekuasaan itu indah. Kalau Ustaz Abdul Somad menunjuk tanah, itu tanah, bangun pesantren, belum tentu bisa. Tapi kalau orang punya kekuasaan, itu tanah, bangun pesantren, besok berdiri. Betul? Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung APBD masih di tangan. Kalau ada DPR-DPR yang tidak setuju, kita doakan cepat mati. Iya, mau cepat aja. Boleh. Doanya adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lembutkan hati mereka supaya hatinya lembut mau bangun pesantren. Untuk apa lagi bangun pesantren? Darud Dakwah Wal Irsyad kan sudah ada, kampusnya sudah 3. Kita mau bukan cuma 3. Darud Dakwah Wal Irsyad cabang yang ke-1000 di Papua. Amin. Diresmikan oleh Guruta Profesor Dr. Muhammad Farid Wajdi didampingi Abdul Somad. Setuju apa tak setuju? Sudah ku sampaikan ya Allah, sudah ku sampaikan ya Allah. Allahumma halla ballaghtu, ya Allah sudah ku sampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Apa maknanya? Belajar dari sini 1935 1935 di sini ulama sudah bersama dengan zuama, di sini orang alim sudah bersama dengan penguasa mendirikan pondok pesantren yang berkahnya sampai hari ini. Saya disambut dari ujung, disambut dari ujung, mulai pakai drum band sampai drum bandnya bubar, tidak putus-putus. Disambut dari ujung. Salatullah, salamullah. Dari ujung. Tiba-tiba pas di tengah, rupanya lagu sudah keluar. Rupanya sampai di tengah, lagu sudah ganti, lagu lain. Tola'al badru. Saya sampai ke Gurta. Gurta, nampaknya lagu sudah ganti. Sampai 2 lagu. Masya Allah, tabarakallah. Pesantren ini panjang. Seperti buaya memanjang. Memanjang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Bukan saya yang bilang buaya, guru tadi mengatakan seperti buaya. Jangan tersinggung dengan buaya. Binatang yang paling setia adalah buaya. Makanya orang di Jakarta kalau menikah selalunya dibuat roti buaya. Jangan tersinggung, saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka poin yang pertama yang bisa diambil pelajaran oleh Abdul Somad adalah penguasa, mesti bersama dengan ulama, barulah lahir pondok pesantren, berkahlah negeri. Dulu, apa kata mereka? Apa kata mereka yang tidak suka pada agama? Jangan kalian ke masjid, lebih baik kalian ke hutan mencari ikan daripada ke masjid. Lebih baik kalian berniaga di pasar daripada ke masjid. Tapi begitu orang yang punya kekuasaan berteman dengan orang yang punya ilmu, digabungkan dua kekuatan, dibangun pondok pesantren. Akhirnya hari ini kita melihat solawat, kita melihat masyarakat Sulawesi Selatan, bil khusus lagi Baru, bil khusus lagi Mangkoso, menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun alamin. Selesai nomor satu. Yang kedua, apa yang ingin Abdul Somad sampaikan? Guruta Syekh Kiai Abdurrahman Ambudali sudah meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Tadi secara berziarah di makam beliau, kami bacakan Al-Fatihah, lalu kami berdoa. Guruta mengirim bacaan doa, saya mengaminkan di belakang. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an wa'akirim nusulahu wa'asihman dakhalahu. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan. Sampai akhir doa. Apa maknanya? Alim ulama meninggal. Jangankan alim ulama, nabi-nabi meninggal. Maka kalau kita tahu bahwa kita akan meninggalkan dunia, kita mesti menyiapkan kader pengganti. Guruta tahu, ayahanda dari Guruta Haji Muhammad Farid Bajri tahu bahwa beliau akan meninggalkan dunia. 6 bulan, 5 bulan beliau Guruta pulang, ayahanda pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi penggantinya sudah siap, lengkap dengan titelnya, panjang sepanjang amplop. Semua ada. LC ada, MA ada, doktor ada, PhD ada, guruta ada, profesor ada. Semua ada, lengkap. Mau baca kitab? Oke. Mau S1, S2, S3? Bisa. Bukan sembarangan, dari universitas tertua di dunia. Kalau ada orang sekarang ke Al-Azhar, biasa. 2020 orang ke Mesir, biasa. Zaman canggih, naik pesawat, informasi banyak. www.google.com. Tapi zaman dulu, bisa mengirim anak ke Mesir, luar biasa. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang hadir di sini, siapkah mengirim anak sekolah ke Mesir? Ingat, yang bilang siap, jangan ada dusta di antara kita. Pelajaran kedua, kita ikuti jejak Guruta dulu. Kalau mau kita tetap kekal abadi, kita boleh mati, tapi dunia tidak akan selesai. Bagaimana caranya? Mengirim anak sekolah agama. Anak ada 3, 1 jadi insinyur, mantap. Siapa yang bisa membuat bangunan ini kalau bukan insinyur? Rel kereta api bisa dinaikkan yang ke atas. Jadi dokter, mantap. Siapa yang bisa mengoperasi ibu hamil? Siapa yang bisa mengoperasi orang kena kanker? Kalau bukan orang yang dokter, medikal. Tapi ingat, 1 dari anakmu harus kau wakafkan untuk belajar agama. Setuju? Tapi bagaimana dia mau ke Mesir kalau dia tidak paham dorobat. Nah, di mana dia belajar itu? Di sini, di DDI Mangkoso, disiapkan 1 kelas khusus, namanya kelas i'dad, persiapan bahasa Arab, membaca kitab kuning, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Maka masukkanlah anak anda ke pondok pesantren Darud Dakwah Wal Irsad DDI Mangkoso sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Kalau ada juga anak orang Mangkoso, anak orang Baru, anak orang Sulawesi Selatan, ada juga yang mabuk, ada juga yang pacaran, ada juga yang sakau karena sabu-sabu, bukan salahku lagi ya Allah, bukan salah kami lagi ya Allah. Sudah kusampaikan ya Allah, stres dia, depresi dia, galau dia, akhirnya dia mencari rel kereta api. Rel sudah siap, bunuh diri dia, terjun dia ke sungai. Dia cari laut, masuk dia ke laut. Gara-gara apa? Gara-gara bapak ibunya tidak memasukkan dia ke sekolah agama. Masuk SMP, celana pendek, lutut bekunis. Masuk SMA, rok pendek, cabut, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, nabrak tiang listrik, mati. Pacaran sana, pacaran sini, masuk ini, masuk angin, gembung. Mohon maaf dari saya selalu kecoplosan ulama. Bukan salahku lagi, tapi kalau kau masukkan anakmu ke pesantren Darul Dakwah Wal Irsad, selamat kepalanya, tidak akan masuk sekuler, tidak akan menjadi liberal, tidak akan menjadi orang yang murji'ah, tidak akan menjadi khawarij, karena di sini dia dididik mengikuti akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tapi kita tidak paksa dia. Saya tidak paksa anak-anak kita harus sekolah semuanya ke Mesir. Enggak. Tidak semuanya ke Mesir. Harus ada yang jadi polisi. Betul? Harus ada yang jadi polisi. Kalau enggak, siapa yang mengamankan Ustaz Abdul Somad? Siapa yang nunjukkan kami jalan sehingga kami bisa lancar dari Makassar ke Mangkoso? Kalau bukan polisi. Itu polisi. Minggir semuanya. Minggir semuanya. Coba kalau Ustaz yang lewat. Sawus suhu, fa'inatas biatas suhu, minta mami sekolah, luruskan sol. Polisi lewat, minggir semuanya. Tentara, bangga tak kalau ada alumni dari Dede Imang Kosong menjadi tentara? Bangga, bangga kita menjadi bupati. Bangga tak? Bangga. Tadi saya dulu, sebelah kiri, guruta, sebelah kanan, bupati. Ada diambil foto saya tadi? Share lah. Masyaallah tabarakallah. Ada lukisan saya ternyata di belakang. Masyaallah. Foto Darul Dakwah Wal Irsad Mangkoso. Oleh sebab itu, kalau kita mau anak-anak kita ini mesti kita selamatkan. Tapi tidak semuanya mau ke Mesir. Sebagiannya kita kirim. Saya tidak mau ke Mesir, mau ke Maroko, tempat Ustaz Abdul Somad dulu, kirim. Saya tak mau ke Maroko, saya mau ke Sudan, kirim. Saya mau ke Amerika, nanti. Anginnya kencang, guys. Kita kuatkan dulu bahasa Arabnya. Kita mantapkan dulu akidah Asy'ariyah. Kita hebatkan dulu fikih Syafi'inya. Kita lembutkan dulu hati kalbunya dengan tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junayd Al-Baghdadi. Setelah siap, berangkatlah kau ke Sorbonne, Perancis. Otakmu Amerika, hatimu tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini tiangnya kuat, pondasinya mantap, atapnya hebat, angin kencang, dia tidak akan goyang. Kalaupun tercabut, hanya satu seng saja yang lepas. Apa maknanya? Apa maknanya? Mesti kita siapkan generasi ini. Dulu yang merusak kepala ini sedikit, tapi hari ini yang mengacaukan internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, hancur semuanya. Siapa yang bisa menyelamatkan ini kalau bukan sekolah agama? Masuk SMP, jam 12 cabut, pergi sama kawan-kawan, jalan sana jalan sini, mabuk, ambil lem, isap lem. Dia kalau mabuk, kalau masuk lem ke dalam, akhirnya mati dalam keadaan sakau, su'ul khatimah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, tak ada dosa. Siapa yang membuat dia menjadi Yahudi? Siapa yang membuat dia menjadi Nasrani? Siapa yang membuat dia menjadi Majusi? Fa abawahu yuhawwidani aw yumajjisani aw yunassirani aw yumajjisani. Bapak ibunya membuat dia jadi Yahudi. Bapak ibunya yang membuat dia jadi Majusi. Bapak ibunya membuat dia jadi Nasrani. Apa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita? Tinggal satu lagi. Pendidikan Islam. Bisnis. Kita kalah. Kalah dalam hal bisnis. Saudara-saudara kita, tetangga kita lebih hebat bisnisnya. Lebih kaya. Lebih banyak hartanya. Tanah punya kita. Mereka yang menggarap. Sumber daya alam habis. Politik. kalah. Tinggal satu benteng pertahanan. Kalau yang satu ini juga kalah, hancurlah kita. Apa dia? Satu-satunya benteng adalah pendidikan. Dan salah satu yang menyelamatkan di Sulawesi Selatan, di antara benteng pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, bahkan di Pulau Sulawesi, bahkan di Indonesia bagian timur sampai ke Papua, di antara benteng itu adalah Darud Da'wah Wal Irsyad. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan senang mau datang berceramah ke Papua. Saya baru dua kali, sekali ke Sorong, sekali ke Raja Ampat, sekali ke Fakfak. Fakfak, jangan pakai bahasa Inggris nyebutnya. Sekali cuma sampai naik pesawat 8 jam dari saya Nun di ujung Sumatera. Dari Sumatera pergi ke Jakarta, dari Jakarta sampai 8 jam naik pesawat. Apa maknanya? Sama dengan naik pesawat ke Jeddah, seperti umroh. Tinggal niat labbaik Allahumma labbaik aja deh. Saking jauhnya. Lalu siapa yang sanggup menebarkan agama Allah? Siapa yang menyampaikan Islam ke sana? Kalau bukan alumni-alumni dari Darud Da'wah Wal Irsyad, kalau ibu yang melahirkan anak 9 bulan 10 hari di kandung. Dimang kosong kandung masih 9 bulan 10 hari? Masih? Alhamdulillah. Di tempat lain kabarnya 4 bulan aja. 9 bulan 10 hari kau kandung. 2 tahun meneteskan air mata, menyusukannya, melahirkannya. Maka itu akan dapat ditebus ketika dia menegakkan agama Allah. Mati kita, dikubur kita, bangun dia tengah malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Saya tidak mau ngetes satu-satu angkat tangan. Saya tidak mau. Saya tidak mau mendikte. Saya tidak mau suruh angkat tangan. Yang anaknya sudah terdaftar di DPI angkat tangan. Yang belum. Pokoknya saya husnuzan aja. Mudah-mudahan yang belum mendaftarkan selesai dari pengajian ini terbuka pintu hatinya insyaallah. Tidak ada jalan lain menyelamatkan anak kita dari segala macam yang merusak kepala, hati, mata, telinga. Mata, tontonan. Telinga, lagu-lagu, musik-musik yang jauh daripada ajaran Islam. Pikiran, segala macam pemikiran liberal, bahkan ateis. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, keyakinan yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan. Banyak. Di mana itu? www.youtube.com. Hancur semuanya Bapak Ibu. Tapi kalau dia sudah kuat, maka insya Allah selamatlah dia dunia akhirat. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma ja'alhum min hufazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami ini menjadi para penghafal Al-Quran ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir, jangan cemas. Kalau ada yang agak-agak demam-demam, kurang konsen mendengar ceramah ini, jangan takut, ambulans sudah siap. Masya Allah. Saya melambai, bu dokter megang jarum suntik. Saudara yang dimuliakan Allah, suara saya jelas sampai ke belakang. Masya Allah, tabarakallah. Saya di mana-mana kalau saya ceramah itu ada penggalangan dana. Karena biasanya orang berkumpul ramai melimpah ruah. Maka pengumpulan orang ramai itu mesti. Tapi saya lihat di DDI Mangkoso tak ada kotak-kotak. Biasanya kalau saya ceramah kotak disebar. Tak ada. Tak ada. Berarti DDI Mangkoso tidak ada lagi penggalangan dana. Kalaupun ada, karena mereka langsung mengirim ke transfer banking. Masya Allah, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Mana orang Mangkoso yang kaya-kaya dulu? Mana? Mati semuanya. Mana orang Mangkoso yang hebat-hebat dulu? Yang tahun 1935 yang rumahnya besar, yang kendaraan kudanya mewah, yang kendaraannya mahal, mana? Habis semua. Lalu mana yang harta yang kekal abadi? DDI Kampus 1, DDI Kampus 2, DDI Kampus 3. Itulah yang kekal abadi. Betul? Mana orang Mangkoso yang dulu gelangnya besar-besar, emasnya yang kalau dia pakai sampai ke ketiak? Mana? habis semuanya. Ibu-ibu yang hadir ini, ibu saya yakin banyak ini semuanya. Saya sengaja tidak lihat ke bawah. Kalau saya lihat ke bawah nanti dia sangka saya menyindir dia. Cincin sampai tiga. Hai. Gelang, rantai, subang, anting sudah penuh di sini. Di sini satu lagi. Tiba-tiba datang jantung koroner. Mati. Kemana semua gelang, rantai, subang, antingmu itu? Mereka sudah siap. Betul? Tengok mereka senyum. Ustaz provokator. Saya bukan provokator. Saya cuma mau mengingatkan aja. Ada tiga cincinmu. Cabut satu. Berikan. Untuk pembebasan tanah. Traktor sudah siap. Bangun tiga kelas. Satu kelas. Satu kelas, dua kelas, tiga kelas. Anak-anak akan mengaji di sana. Subuh, mereka akan buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Satu kelas, 30 orang baca Yasin. Terang kuburmu, lapang makammu, bidadari bersama. Bersama. Tapi kalau kau pelik, bakhil, siap-siaplah. Kalau jengking sudah siap. Ular kobra, anak konda sudah siap. Jangankan anak konda, bapak konda pun sudah siap. Oleh sebab itu maka Ustaz Somad bukan mau menakut-nakuti, tidak. Saya hanya sekedar cerita saja. Ma'akal tayang kau makan, makan, makan, makan. Yang kau makan. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat makan? Dari tadi malam saya dibawa makan. Makan. Yang dimakan bukan tanggung-tanggung, saudara sendiri dimakan. Sum saudara. Di mana-mana. Saya baru pulang dari Malaysia, di KLIA, Kuala Lumpur International Airport, semua orang pakai masker. Di Jakarta pakai masker. Di Riau pakai masker. Mereka takut virus corona. Di Makassar slow aja enggak pakai masker. Rupanya corona habis dia makan semua. Corona, konro dan nasi. Habis. Ma'akalta, yang kau makan itu Abdul Somad. Saudara sudah kau makan, konro sudah kau makan, yang kau makan busuk habis semuanya. Ma'akalta, yang kau makan busuk. Wa malabista, yang kau pakai lapuk. Semua yang kau makan-makan tadi Abdul Somad akan busuk, semuanya akan tinggal. Apalagi yang kau makan tadi Abdul Somad, pelita. Pembangunan 5 tahun. Sudah saya makan semua. Apalagi barongko. Semua habis. Hanya tinggal kenangan semata. Ma'akal ta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'aflaita, yang kau pakai lapuk. Saya yakin dan percaya ceramah saya ini akan didengar oleh orang Riau, didengar orang Medan, didengar orang Aceh. Kalian yang penasaran bagaimana rasanya barongko dan pelita, datang ke datanglah ikut Ustaz Abdul Somad. Yang kau makan busuk, yang kau pakai akan lapuk. Sekarang ini dari ujung kaki sampai ujung rambut saya sedang memakai pakaian yang paling saya cintai, paling saya sukai. Pecinya. Keren kan? Keren. Biasa saya kalau ceramah kepanasan, berkeringat. Sekarang enggak, AC-nya keliling. Baju Masya Allah. Di mana-mana saya biasanya ceramah pakai baju satu, habis itu sorban di leher. Coba lihat video-video saya. Baju koko, sorban di leher. Rupanya guru tak tahu ini anakku kurang berwibawa. Dia kasih jas. Masya Allah. Oke. Rasa-rasa anggota dewan sekarang. Dia kasih nih dewan. Ini bukan bupati. Bupati besar, sebesar kulit jengkol. Bikin Darud Da'wah Wal Irsyad. Resmi sudah saya menggaji anggota Darut Dakwah Al-Ursa. Lengkap semuanya, sorbannya, bajunya, keren. Oh, nih. Mana ada nih di tempat lain? Carilah. Enggak ada. Kainnya warna hijau. Kenapa warna hijau? Bajunya warna hijau. Karena Nabi yang paling dia sukai adalah warna hijau. Maka bangunannya hijau, dindingnya hijau, tiangnya hijau, hijau. Semua yang sudah pakai baju warna hijau, angkat tangan. Yang warna lain jangan. Nabi paling suka warna hijau. Kata Imam Abu Amin Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, kalau mata ingin awet, maka sering-seringlah melihat warna hijau. Nanti kalau mau bersedekah untuk DDI, pakai duit warna hijau, 20 ribu. Karpetnya hijau, sajadahnya hijau, dinding kelas lokal hijau. Masya Allah, tabarakallah. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya ambil pelajaran dari Darul Dakwah Wal Irsyad. Apa yang Abdul Somad ambil pelajaran? Bahwa tidak ada jalan lain menyelamatkan anak-anak kita selain dari sekolah agama. Anak saya enggak mau Pak Ustaz, anak saya enggak mau sekolah pesantren, anak saya enggak mau sekolah agama. Bawa jalan-jalan, hari Sabtu, hari Ahad bawa jalan-jalan. Bawa jalan-jalan, kemana jalan-jalan? Ke panti asuhan. Tunjukkan makanan anak-anak kita di panti asuhan. Dia akan nanya, ayah, di mana kita? Di panti asuhan. Kenapa mereka di sini? Bapaknya meninggal, ibunya lari. Kau pun kalau macam-macam tidak mau ikut, ku tinggal kau di sini. Ustaz Abdul Somad, anak saya semata wayang, cuma satu-satunya perempuan. Saya tak sampai hati kalau dia tinggal pesantren. Di rumah kasurnya sudah 2 kali lipat, dobel tinggi, hampir dekat atap. Kalau kau sayang dengan anak gadismu, bukan kau kasih dia mobil dan motor, bukan kau belikan dia HP yang mahal. Karena kalau kau sayang dengan anak gadismu, kau belikan dia mobil, kau belikan dia HP, dia keluar rumah, dia pacaran, habis dia dirusak oleh laki-laki kucing jalan. Kalau kau sayang dengan anak gadismu, antarkan dia ke pesantren, dijaga dia oleh guru ta, dijaga dia oleh para alim ulama, sampai keluar kuat dia nanti. Setelah itu terserah dia mau pergi kemana. Imannya sudah kuat, sudah ku sampaikan ya Allah. Kalau tetap juga ada lagi anak mereka yang pacaran, bukan salahku lagi ya Allah. Lihatlah anak-anakku jilbabnya panjang. Masya Allah, solihah, solihah. Betul. Engkau adalah anak-anakku nak. Aku memandang kalian sebagai anakku, kalian kupandang sebagai anakku. Aku tidak ingin kalian rusak melihat anak orang seperti anak kita. Itu memang sudah kewajiban. Asal jangan melihat istri orang seperti istri kita. Itu yang tak benar. Kalian anak-anakku, aku ingin kau selamat. Kalau kalian selama ini tidak betah, kalian merasa dibuang orang tua. Oh, teganya. Jangan sampai nanti kalian tiba-tiba sore pergi ke dalam semak. Sampai hati papa, jangan. Iya kalau yang datang jin, kalau harimau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain. Kalian anak-anakku yang dimasukkan oleh ayah dan ibu, diantar kemari sekolah agama, bukan mereka benci, bukan mereka tak sayang. Justru begitulah cara orang tua sayang. Sayang sama anak bukan diletakkan di ketiak. Banyak nih orang yang sayang sama anak diletakkan di ketiak. Anaknya tidak mandiri, jangankan cuci piring, jangankan cuci baju, mengikat tali sepatunya pun dia tak pandai. Mau ngikat tali sepatu, mama. Mau kuantukkan aja kepalanya ketiak. Sekarang banyak anak yang tidak siap hidup. Bukankan harta tidak ada, bukankan ada duit tidak ada, tapi karena tidak siap menjalani hidup, tidak mandiri dia. Tapi anak-anakku yang tinggal di Darul Dakwah Wal Irsyad, insya Allah 6 tahun di sini, 7 tahun di sini, keluar dia sudah mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Betul? Lihatlah anak-anak kita, wajahnya tegar, penuh dengan semangat. Tadi waktu kaca dibuka, semuanya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad, assalamualaikum Ustaz, waalaikum Ustaz. Tiba-tiba sebelah kiri saya lihat, Ustaz, rupanya mama. Mama garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersatu ulama dengan umara. Yang kedua, orang tua mesti menyerahkan anaknya. Yang ketiga, anaknya juga mesti bersyukur, pakai S, bersyukur. Jangan mentang-mentang di Sulawesi S jadi C, bersyukur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku bersyukur kalian, nah, kalian di sekolah kan? Bagaimana dengan mereka yang jualan koran di lampu merah? Bapak, koran, Pak. Mereka bukan mau kaya, mereka cuma mau cari makan. Anak-anakku, bersyukur kalian, nah, kalian belajar di sini pagi, petang, siang, malam dekat dengan ulama. Bagaimana dengan anak-anak yang ditangkap oleh Satpol PP, dimasukkan ke dalam penjara karena ngelem, karena nyuri, karena maling, bukan mau cari kaya, hanya mau cari makan. Maka kalian balas budi baik orang tua kalian. Kalau dia datang, cium tangannya, peluk tubuhnya, ketika dia masih ada, bersyukur kalian. Kalau dia sudah tak ada, hampa dunia ini terasa. Kalau sudah saya kena segan sama guru tajam. Kalau tak segan, saya habiskan satu lagu. Hidup ini hampa, brother. Tak ada lagi gunanya kalau udah orang tua tidak ada. Maka kalau masih ada emakmu, kau senangkan hatinya. Mereka tidak minta kau bawakan gelang emas sebesar jari-jari sepeda. Mereka tidak minta kau belikan rumah yang megah. Apa yang diinginkan oleh ibu-ibu ini, emak-emak ini? Apa yang mereka inginkan? Mereka hanya ingin kau betul-betul belajar di sekolah. Setelah itu nanti kau akan diridhoinya. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada orang tua. Wasukutullah fi sukutil wajain. Murka Allah ada pada murka orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, pulang dari sini, ambil tangannya, cium tangannya, belikan makanan kesukaannya, belikan jilbab yang paling dia suka, senangkan hatinya, meleleh air matanya bahagia. Disitulah memancing turunnya rahmat Allah. Murah rezekimu, panjang umurmu, berkah anak-anakmu. Kenapa? Karena baktimu kepada orang tua. Surga di bawah tapak kaki ibu, walaupun kakinya kena penyakit gatal. Saya sudah capek mencari hadis surga di bawah tapak kaki ustaz, belum ketemu lagi. Hai jamaah, berbaktilah kamu kepada ustaz, surga di bawah tapak kaki ustaz, belum ketemu. Tapi ibu, masya Allah, tabarakallah, kira-kira bangga gak jadi ibu? Gak semangat. Bangga gak jadi ibu? Bangga. Masya Allah, tabarakallah, nikmatnya punya ibu. Pulang saya dari Sudan, selesai S3 doktor dengan nilai cum laude dibacakan oleh Profesor Dr. Omar Ma'ruf Al-Ali, Ma'ruf Al-Ma'ruf Ali. Ini adalah anak Indonesia, selesai S3 dengan nilai mumtaz. Saya rasa tak ada gunanya lagi karena emak saya sudah meninggal dunia. Hampa tadi. Mau diceritakan ke siapa? Dia yang melahirkan, dia yang dulu mendidik, dia dulu yang memasukkan ke sekolah, dia dulu yang memberi motivasi. Pergilah anak kau terbang sejauh mata memandang ke Mesir 4 tahun, ke Maroko 2 tahun, tak apa-apa. Tapi hari ini sudah tak ada lagi, rasa-rasa tak ada gunanya hidup. Maka kalian anak-anakku, yang emak kalian masih hidup, saya kalau sudah melihat anak-anak durhaka sama orang tuanya, sayang ibumu nak. Yang selama ini kau melawan, yang selama ini kau salah. Ibu-ibu juga, anak-anaknya kalau melawan-melawan dikit, jangan kau panggil hantu. Nanti dia berubah menjadi nyiblorong, sundil bolong. Kalau kecil tuyul. Panggil dia dengan panggilan yang menakjubkan. Panggil dia dengan panggilan yang menjadi doa. Panggil dia dengan panggilan harapan kepada Allah. Oh, calon bupati baru di sini. Gitu manggil dia. Itulah adalah panggilan doa. Jangan pernah kau doakan dia yang tidak-tidak. Ya Allah, bukakan pintu hatinya. Malam sebutkan namanya, minta sama Allah, bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, dengan kemuliaan tahajud, dengan kemuliaan witir, dengan kemuliaan yasin, bukakan pintu anakku ya Allah. Bukakan hatinya, bukakan pikirannya, supaya senang dia belajar di darul dakwah wal irsyad ya Allah. Karena kalau anak-anak kita, kita sumpah, kita caci maki, otaknya tertutup, hatinya beku, gurunya kasihan. Makin lama dia belajar, dua kemungkinan. Kalau tidak gurunya stres, dia stres. Atau dua-dua sama-sama stres. Gara-gara apa? Gara-gara kita menyumpah serapah dia. Oleh sebab itu anak-anakku, kalian adalah anak-anak yang beruntung. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Maka syukuri nikmat ini yang selama ini melawan, yang selama ini suka marah-marah, yang selama ini suka suzon. Minta ampun, pulang ke rumah, minta maaf, berikan maaf. Ibu memberikan maaf, bapak memberikan maaf. Maka insya Allah doa tiap malam, doa, doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Doa yang paling baik adalah Rabbi habli minas salihin. Jadikanlah anak-anakku ini semuanya ya Allah anak-anak yang soleh, bukan soman, soleh. Tapi doanya pakai solawat, bagus pakai solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya selawat enggak pakai lagu Pak Ustaz, enggak usah pakai lagu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Lama pi miskilah. Rahasia ya Maulan. Rahasia. Allah. Semua di sini. Ya, ya. Lanjut. Lanjut. Halas. Ya, nanti kira-kira tanya jawab tadi. Tanya jawab. Baik. Ternyata begitu cara iklan di Delhi. Bayangkan kalau tidak ada gitu, saya kan enggak bisa minum tadi. Duduk, minum, dibukakan kue, langsung mikrofonnya hidup. Ada dimakan. Maunya rusak agak lama dikit ya. Nah, insya Allah semuanya baik, insya Allah. Amin. Penguasanya dengan ulama telah berteman baik membangun pesantren. Mantap. Apalagi mengirim anak sampai ke Mesir. Siap. Anak-anaknya pula berterima kasih pada orang tua sehingga dia balas kebaikan orang tua dengan belajar berprestasi. Cukup? Belum. Masih ada yang keempat. Empat strata pendidikannya lengkap. Ada pesantren hanya SD saja. Ada pesantren hanya sampai SMP saja. Ada pesantren hanya sampai SMA saja. Tapi di Darul Dakwah Wal Irsyad TK ada. TK, SD, Tsanawiyah, Aliyah, dan ternyata universitas, sekolah tinggi agama Islam. Dan yang paling membahagiakan adalah sekarang banyak orang tidak mau sekolah di universitas, di sekolah tinggi, di IAIN, di UIN, STAIN, tidak mau. Kamu tamat pesantren mau ke STAIN? Tidak. Ngapain? Di pesantren dulu saya sudah belajar syarah Ibnu Aqil. Saya sudah belajar alfiah. Kalamuna lafzun mufidun kastatim ismun wafi'un summa harfun lil kalim sidza sana kam jada sa'un qad sama dun tayyiban fi tuqad wa zaliman. Saya enggak mau lagi belajar. Ilmu saya sudah khatam. Ternyata di Darul Dakwah Wal Irsyad setelah dia belajar sanawiyah, belajar aliyah, dia bisa melanjutkan ke Ma'had Ali. Ma'had Ali melanjutkan kitab kuning hanya ada di Darul Dakwah Wal Irsyad. Hey, anak-anak yang hebat-hebat mantap baca kitab kuning, fikihnya dia sudah belajar fikih, baca matan takrib. Habis matan takrib, Fathul Qarib. Khatam Fathul Qarib, I'anatut Thalibin. Selesai I'anatut Thalibin, Al-Mahalli. Kitab kuning sudah lancar dia semua. Kitab gundul. Jangankan yang gundul, yang gondrong, yang gundul, habis semua sudah dilahap. Bagaimana dengan tauhidnya? Aqidatul awam sudah selesai. Dia baca al-husnul hamidiyah. Dia baca lagi dasuki ala ummil barahin wujud idam baqa mukhalafatul hawadisi ya mu'minan si wa dalil qudrat wa ilmu ayat sama basar kalam khatam semuanya sudah. Tapi dia merasa ilmu ini masih kurang. Di mana dia bisa menyelesaikan S1 kitab kuning? Pengajar-pengajarnya doktor-doktor dari Al-Azhar asli putra-putri dari Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar. Tidak ada tempat lain kecuali Ma'had Ali. Karena kalau di Sekolah Tinggi Agama Islam, IAIN, UIN, banyak saya temui, kamu enggak mau melanjutkan ke UIN? Gimana Pak Ustadz? Saya tiap hari baca Fiqhul Islami wa Adillatu, kitab-kitab yang kontemporer. Pas ketika masuk di universitas, disuruh baca buku bahasa Indonesia. Ih, kecil lah, kata dia. Nah, maka yang mau merasa ilmunya mau lebih tinggi, lebih hebat, baca kitab kuning, nulis disertasi, tesis, risalah doktorah, risalah magister, bahsud taqarruj, selesai satu, pakai bahasa Arab. Kitabnya, kitab Arab. Gurunya dari Arab. Bentuk dia tetap Bugis Makassar. Casingnya boleh casing Asia, signalnya Eropa dan Arabia. Setuju apa tidak? Maka ini mesti kita support. Support ini dalam bentuk apapun, insya Allah tabarakallah. Ustaz Somad ngajak sekolah di Ma'had Ali. Ustaz sendiri gak mau masuk Ma'had Ali. Kenapa Ustaz kuliah sampai jauh ke Maroko? Karena di sana gratis. Saya sekolah jauh-jauh itu bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat. Saya dulu kalau buka internet nyari sekolah gratis. Saya suka yang gratis. Ke Mesir gratis. Maroko gratis. Kawan ngajak saya ke Jakarta berat. Semester 1 5 juta. Semester 2 7 juta. Makin naik sesak napas. Semester 4 sidang terbuka, sidang tertutup. Terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Akan tetapi Ma'had Ali diisi oleh para ustadz yang mukhlisin. Mereka orang-orang yang ikhlas membayar sekedar ramzi, hanya sebagai formalitas. Mereka bukan mencari kekayaan. Mereka hanyalah menebarkan agama Allah. Oleh sebab itu anak-anakku yang selesai tamat kelas 6, selesai, lanjutkan, jangan berhenti, lanjutkan pendidikanmu. Kenapa? Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-ilmu yahrusuka wal-malu anta ta'rusuhu. Ilmu menjaga engkau, harta engkau yang menjaganya. Kalau kau punya ilmu, insya Allah dimanapun kau dicampakkan, kau akan hidup seperti satu kelapa. Campakkan, bertunas, berdaan, berbuatan, berbuah. Insya Allah, kelapa semuanya bisa dimanfaatkan. Batangnya buat tiang rumah. Daunnya, tengok dulu yang tua apa yang muda. Daun muda, jalur kuning, buat macam-macam. Buahnya, apalagi santannya, kelapa muda, haus, kelapa tua, untuk gulai. Tidak ada yang sia-sia. Lidinya, sapu lidi, kalau banyak, dikit, congkel lidi. Tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu maka bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bangga kalian meninggalkan kebun yang banyak untuk anak-anak kalian. Ditinggalkan kebun sejauh mata memandang. Tapi terakhir, berapa banyak yang dulu tuan tanah, setelah mati anaknya menjadi tukang jual tanah. Betul. Berapa banyak dulu ibu yang punya banyak emas, setelah meninggal dunia habis emasnya dijual oleh anak menantu cucu. Anakmu mungkin tidak terlalu ganas, Bu. Menantu itu yang luar biasa. Oleh sebab itu adalah cara menyelamatkannya tidak lain tidak bukan pendidikan, pendidikan, pendidikan. Dimanapun saya ceramah, ceramah saya tidak pernah keluar dari tiga. Yang pertama, islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan, masukkan anak sekolah agama. Yang punya duit banyak, buat sekolah agama. Yang kedua, islahul iktisad, ekonomi, bangkitkan ekonomi umat. Yang ketiga, islahus siyasah, pilih pemimpin yang peduli pada agama, pilih pemimpin yang menolong pesantren. Allahu Akbar. Kalau umat ini cerdas, umat ini ngerti, paham dia isi ceramah saya, insya Allah dia ngerti. Abdul Somad itu ceramahnya di mana-mana isinya cuma tiga: Islahut Tarbiyah, perbaiki pendidikan; Islahul Iktisad, perbaiki ekonomi umat; Islahus Siyasah, pilih pemimpin, bupati, wali kota, kades, kados, RT, RW yang peduli pada agama, maka dia akan menolong agama Allah. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolong engkau. Ini buktinya. Abdul Somad datang, ada Pak Bupati. Senang tak hadir Pak Bupati? Senang. Saya pun ceramah semangat, ada Pak Bupati. Kadang di tempat lain saya ceramah, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Pak Camat atau yang mewakili. Terus ditanya panitia, panitia, iya, Bupati di mana? Kebetulan ada peresmian keyboard tunggal di sana, Pak Ustaz. Rupanya lebih penting keyboard tunggal karena artisnya pakai rok pendek daripada ustaz pakai kain panjang. La haula wala quwata illa billah. Bangga menjadi seorang muslim di Mangkoso. Bangga menjadi santriwan santriwati Darut Dakwah Wal Irsan. Bangga apa tidak? Saya aja yang ceramah di sini bangga. Bangga, tapi semua kebanggaan ini akan hilang, akan sia-sia, akan hampa kalau kita tidak beramal. Yang terakhir, yang kelima, pemimpin dengan ulama sudah, orang tua siap menyekolahkan anak sudah, anak-anaknya sudah, pendidikannya dari TK sampai perguruan tinggi sudah. Yang kelima, orang kaya, orang kaya yang punya duit banyak. Mobil besar, rumah besar, bini besar, semuanya akan tinggal. Tapi kalau pernah membuatkan satu kelas, satu asrama, anak-anak tidur di dalam, bangun mereka malam, tahajud mereka, WC tak kalah penting. Lokal banyak, asrama banyak, WC dua. Santri ngantri. Iya kalau klepnya kuat, kalau tidak lepas di tengah jalan. Oleh sebab itu perlu bangunkan. Maka bapak ibu yang kebetulan di lapangan Allah rezekinya, selesai acara tausiah ini, jangan tunda-tunda. Datang ke direktur, datang ke ketua yayasan, tanyakan berapa semen yang perlu, berapa lagi batu bata, berapa lagi lokal, berapa lagi kelas. Allahu Akbar. Lalu Pak Ketua Yayasan bertanya, kamu ini nanya-nanya mau bangun? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah. Alhamdulillah, bersama kita ada orang-orang yang punya ekonomi mantap, tapi juga hatinya bersih. Dunia itu hanya sebatas di tangannya. Dunia tak sampai masuk ke hatinya. Tapi mereka ini orang-orang yang tidak mau riya, namanya tak mau disebut, tidak mau tampil di depan. Abdul Somad yang tampil di depan, Abdul Somad yang menggelegar. Mereka hanya diam saja, tapi duitnya banyak habis. Mereka adalah orang-orang, kita doakan mudah-mudahan rezeki mereka berkah. Mudah-mudahan anak mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan mereka istiqomah menolong agama Allah. Dan yang paling penting, mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini doa orang sebanyak ini luar biasa. Saya sudah banyak melihat orang kaya, macam-macam bentuknya. Ada orang kaya menumpuk mobil, banyak sebanyak-banyak, satu pun tak dipakai. Ada orang kaya menumpuk pakaian, macam-macam. Ada orang kaya menumpuk emas, buntin-buntin-bun. Akhirnya mati. Aneh juga kadang sifat orang kaya ini. Cari makan, cari makan, cari makan, tapi gak bisa makan. Cari makan kerja dia. Kemana dia, kenapa gak ke masjid? Cari makan. Kenapa dia gak ikut pengajian? Cari makan. Kenapa dia gak ikut tahlilan? Cari makan. Tapi makanan sudah ada, gak bisa makan. Ada daging kambing, kolesterol. Ada barongko, diabetes mellitus. Ada ini, gak bisa makan. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa makan. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia mau bersedekah. Satu. Oh, itu artinya tiba masanya tanya jawab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira nanti kalau pulang ada yang nanya, siapa tadi yang tausiah? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Ada lima. Kira-kira yang lima tadi bisa diingat? Jangan takut. Jangan takut untuk jawab, bisa ingat? Jangankan Bapak Ibu, saya aja gak ingat. Tapi insya Allah kita diingatkan oleh kameramen-kameramen yang handal dari Mangkoso. Ini streaming mereka ini. Streaming, lihat aja. Hidup kan? Streaming. Kunjungi channel-channel mereka, channel-channel dakwah. Ini ceramah hari ini akan mereka share. Maka lima-limanya, pemimpin-pemimpin nanti akan berbondong-bondong mencari alumni-alumni dari DDI dan Al-Azhar. Mereka akan buat pesantren DDI 1, DDI 2, DDI 3, DDI 4, DDI 5. Takbir! Maka begitu pula dengan orang tuanya, mereka akan menyerahkan anaknya ke pesantren. Anak-anaknya juga makin tahan pesantren. Dulu anaknya tiap minggu mau pulang. Pulang, mak. Pulang. Setelah mendengar ceramah ini, maknya nanya, nak pulang? Tidak. Kirim duit? Gak perlu. Kok aneh? Isi aja ATM. Masyaallah tabarakallah. Yang kaya-kaya, yang selama ini pelit, yang selama ini bakhil, yang selama ini enggak mau keluar duit, setelah mendengar ceramah ini, alhamdulillah sosoman. Dulu ini orang pelit bukan main. Setiap kami bawa proposal dia kasih duit 5.000. 5.000 perak. Tapi setelah mendengar ceramah Ustaz Somad dia kasih berapa? 5.500. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat tausiah kita petang ini insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Syekh Nagurunta Ustaz? Hah? Tak apa-apa 1 2 3. Karena sudah dijanjikan. Hah? Oh, bukan pertanyaan. Sampai jam 6. Saya diberitahu oleh Ustaz Hasbi, kata dia ceramah sampai jam 6. Jadi jangan salahkan saya, salahkan Ustaz Hasbi. Ustaz Hasbi sahabat saya, sama-sama dulu kami di Mesir. Sama-sama di Mesir. Kami sama-sama di Mesir. Setelah itu sama-sama pulang. Saya di Riau, beliau di Mangkoso, beliau di Sulawesi Selatan. Bertemu kami lagi. Doakan kami supaya tetap berteman bersahabat sampai hari kiamat. Amin. Beliau ini santri di sini. Dan beliau tadi banyak bercerita di jalan tentang pengalaman beliau, masya Allah. Kata beliau, dulu saya punya guru, guru saya itu takut pada kain jenazah. Maka saya pasang guru. Wah, banyak juga dosa beliau sama guru. Dulu, tapi sekarang beliau adalah baik, santri yang baik. Alhamdulillah, beliaulah yang sudah menjembatani. Saya selama ini hanya kenal nama saja, Guru Ta Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Fajri MCMA. Siapa yang membuat saya bisa bertemu dengan Guru Ta? Beliaulah yang menjembatani, yang menghubungkan saya. Mudah-mudahan semua yang mentaja acara ini semuanya diberikan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan lupa nanti malam kita akan jumpa di Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.